بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدره العظيم الحمد لله limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kembali saya dapat menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan insyaAllah Allah senantiasa memelihara kita bersama. Untuk Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Ya, agar kita tetap terus hadir di tempat-tempat yang dicintai dan diridhoinya. InsyaAllah amin ya Rabbal. Terima kasih saya ucapkan pada segenap para jemaah khususnya yang telah banyak mendoakan saya pasca operasi untuk cepat pulih. Mudah-mudahan insyaAllah semua yang mendoakan saya maupun yang lupa mungkin mendoakan atau yang gak tahu ya gitu ya, insyaAllah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu minggu libur. Satu minggu dari minggu lalu, hari Kamis operasi. Hari ini Alhamdulillah kembali beraktivitas. Alhamdulillah dengan izin Allah pemulihan cepat. Mudah-mudahan insyaAllah ya, kita semua juga yang sakit-sakit diangkat penyakitnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkata seorang ulama, man surrat bi khidmatillah surratil asya kullaha bi khidmatih. Barang siapa orang yang senang mengabdikan dirinya kepada Allah, maka segala sesuatu akan senang ngabdi sama dia. Bahasanya gitu. Segala sesuatu ya yang senang jika kita berkhidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, maka nanti segala sesuatulah ya semuanya akan gembira berkhidmah kepada kita. Kita semua ini merupakan hamba-hambanya Allah. Kita semua ini adalah manusia-manusia lemah kala itu disandingkan dengan kekuasaan dan kekuatannya Allah. Oleh karena itu kita nih kalau mau tahu kelemahan kita, kita harus tahu siapa kita. Dan kalau mau tahu kekuatan Allah, kita harus tahu siapa Allah. Maka kita tahu di mana kita dan di mana Allah posisinya. Nah kita nih hamba, banyak dari kita kenapa gak bisa menjadi seorang hamba yang sepenuhnya. Karena kita nih gak tahu kita nih hamba yang bagaimana. Oleh karena itu kita seringkali mengabaikan tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengentengkan ancaman-ancaman yang datang dari Allah. Kita seringkali mengaku kalau kita hamba. Tapi sejatinya kita ini ngaku hamba yang bagaimana. Karena toh kita ngabdinya gak pernah serius dan gak pernah benar-benar sama Allah. Nah, di sini padahal ulama ini bilang nih. Siapa yang senang berkhidmah kepada Allah, maka Allah akan buat segala sesuatu senang khidmah sama dia. Siapa yang senang ngabdi, mengabdikan dirinya kepada Allah, maka Allah akan buat yang lain, bahkan disebut semua. Surratil asya kullaha bi khidmatih. Segala sesuatu bakal senang menjadi kaki tangannya, menjadi suruhannya. Alasannya kuncinya di mana? Kita dulu yang harus ngabdi sama Allah. Kalau kita kesel, kenapa kok ada orang jahat sama kita? Barangkali pengabdian kita belum benar. Kalau kita merasa ada yang tidak cocok sama kita, gak sesuai nih yang kita dapat dengan keringat, usaha, lelah, dan lain sebagainya dari apa yang kita buat, itu boleh jadi juga ada yang salah sama pengabdian kita sama Allah. Jadi sebetulnya kuncinya segala sesuatu ini, karena kan manusia senangnya nyari yang senang. Yang dia senang, pengennya yang dia girang, yang dia bahagia hatinya orang. Maka kuncinya semua itu ternyata ada pada bagaimana kita kepada Allah. Maka kalau ditanya, emang pengabdian yang sesungguhnya gimana sih? Orang ngabdi-ngabdi, khidmah-khidmah. Apa sih arti pengabdian dan pengkhidmahan yang sesungguhnya? Maka dijawab oleh ulama, kuncinya pengabdian itu atau kuncinya khidmah itu dua. Wasi'il bal wa guflul adzan. Katanya apa? Luasin hati, tutupin telinga. Kalau kita lagi ngabdi sama Allah, hati ini harus luas, jangan banyak ngitung. Kalau kita lagi beribadah sama Allah, hati ini harus luas, jangan banyak ngitung. Kalau kita lagi ngabdi sama Allah, kita jangan pernah perhitungan dengan apa yang udah kita buat untuk Allah. Hati ini harus lapang. Sama, kita ngabdi sama orang tua, kita ngabdi sama suami, kita ngabdi sama guru, ibaratnya. Hati ini harus lapang. Hatinya gedein dulu. Bagaimana kita mau ngabdi benar kalau hatinya sempit? Yang ada ngedumbel. Benar gak, Bu? Kita tahu sebagai istri mesti nurut sama suami. Sebagai istri mesti menjadi yang nurut sama suami, sama perintah suami. Tapi kenapa kok banyak istri justru yang ngedumbel? Karena istri ngabdinya gak luas hatinya. Tuh istri yang ngabdi sama suami hatinya gak lapang. Coba kalau hatinya lapang, kekurangan suami dikurang-kurangin, hatinya luas soalnya. Rumahnya yang berantakan dikotorin mulu sama anaknya, bukan dipegelin tapi diluasin hatinya. Ya udah kotor tinggal dipel lagi. Kan beda sama orang yang hatinya sempit. Merasa udah ngepel, ngepel lagi, gak kelar-kelar. Nah, gitu ya. Capek, hati gak luas soalnya, sempit jadinya gampang ternodai. Kita ngabdi sama Allah begitu juga, ya Allah, baru sholat perasaan tadi udah ngaji, ngaji lagi gitu. Sama suami berkenaan itu sama Allah, berkenaan itu sama orang tua, kadang-kadang kurang apa kita jadi anak. Dia apa maunya kita ikutin, salah aja di mata dia. Dan orang tua, makin banyak halnya, banyak tingkahnya, udah kita maklumin aja, udah tahu tuh yang begitu. Makin tua, makin ada halnya, makin ada tingkahnya. Kita bertingkah salah aja di mata dia. Ada yang curhat tuh. Kenapa tuh bisa begitu? Hati gak luas. Karena hati gak luas, jadinya ibarat umpama nih, kita punya hati, takarannya sekadar kolam. Kolam apa, Bu? Kolam ikan. Empang mah masih kegedean. Kolam ikan. Kolam ikan. Kejatuhan tinta setetes. Warnanya bisa jadi berubah. Betul ya? Tinta padahal yang jatuh. Setetes, dua tetes, warna dia berubah. Padahal cuma tinta. Kenapa kok warnanya berubah? Air kolom ikan. Coba tetesin tinta. Seapa? Setetes. Jangan, seton. Ente taruh di laut. Berubah gak tuh warna? Gak berubah. Karena dia punya luas. Dalam, airnya banyak. Kita ini ngabdi sama Allah kudu begitu. Harus begitu. Ngabdi sama Allah harus punya hati itu lapang. Sholat yang diperintahkan, ibadah yang diwajibkan, tanggung jawab yang dibebankan, itu dijalaninnya pakai hati yang luas. Kalau dijalanin pakai hati yang luas, diperintahin apa aja, ngejalaninnya ringan rasanya. Punya suami mau bawelnya bagaimana aja, misalnya redo aja dimarahin, redo aja kita punya makanan masak diprotes, redo aja padahal kita udah mati-matian buat dia masih aja dikomplain, redo. Kenapa? Orang seluas lautan, hatinya luas gitu. Makanya wasi'il bal, punya hati itu jangan disempitin tapi diluasin. Itu kunci pengabdian. Baru yang kedua, ghuflul adzan, tutup telinga. Kita nih kadang-kadang masalah utama kita bukan lagi terletak pada soal beberapa takaran luasnya hati kita. Tapi kadang-kadang kita juga mudah tergoyahkan karena banyaknya omongan sekitar kita. Kita nih ngabdi jadi hamba ame Allah. Ada teman Islamnya turun dikit dari kita levelnya. Ngomong sama kita, lu gak capek ngaji mulu? Padahal itu kan omongan singkat, ringan terdengar bahkan, tapi mampu menggoyahkan iman kita. Gak salah, baru kemarin ngaji. Ngaji lagi. Bahasanya cuma begitu. Dia gak bilang ngaji itu gak baik. Enggak. Dia enggak bilang ngaji itu haram, ente ngaji mulu. Enggak. Dia cuma ngomong, kamu enggak salah mau ngaji lagi. Terus iman kita goyang. Iman goyang. Itu apa? Omongan. Apalagi masukan yang buruk. Salah-salah dapat masukan, salah-salah kita jadi orang. Salah-salah kita dapat omongan, salah-salah kita bertindak. Kenapa? Ternyata apa yang kita dengar nih, suara-suara sekitar terlalu mempengaruhi kita. Sebagai hamba di hadapan Allah, sebagai istri di hadapan suami, sebagai anak di hadapan orang tua, sebagai murid di hadapan guru. Kadang-kadang saat kita mau ngabdi benar sama suami, ya, tahu-tahu suami kita ini lagi menggelit, kita udah luas nih hati ini, udah redo. Toto ada suara bilang, lu jadi orang jangan bego banget. Gitu ya. Kalau gue jadi elu mah gue sih udah lama gue tinggalin, nah, gitu ya. Kan dia nggak nyuruh tinggalin, dia ngomong kalau gue jadi elu, ente yang tadinya luas terus goyang, nih hati tsunami. Wow, bergejolak dia, air lautnya mulai panas. Dia mulai bergejolak. Iya, kenapa ya nih mau sabar begitu? Masya Allah. Suami ngasih lama, ngasih sedikit. Kita udah lama jalanin hidup segitu. Kita redo, kita sabar, kita ikhlas. Hati kita udah kita lapang-lapangin, masukkan sedikit. Gak salah laki lo ngasih segitu. Gak salah laki lo ngasih segitu. Lo kuat. Dia nanya apa disuruh tinggalin? Dia nanya. Tapi pertanyaan itu, wah, membangkitkan gairah kita untuk bertindak kepada hal yang salah. Masya Allah omongan. Kalau salah-salah ada yang nanya, salah-salah yang kita bakal lakuin. Makanya kunci pengabdian itu apa? Kuping harus ditutup. Saat kita ngehambain diri kita sama Allah, ada orang mau ngomongin kita, lo kealiman, lo kerajinan, lo jadi orang jangan kebaikan, ntar kecepetan jadi wali. Ini nih omongan-omongan nih, ini mirip sama bisikan-bisikan setan ya. Mirip tapi bukan setan. Mirip aja. Tapi begitu bisa menggoyahkan iman. Apa kuncinya pengabdian? Tutup kuping kita. Ane tidak akan terpengaruh dengan godaan apapun. Ane gak akan terpengaruh dengan adanya bisikan apapun. Orang mau bilang ane mau jadi wali kek, mau sok alim kek, mau apa kek, ane tetap sama Allah. Ane tetap perbaikin hubungan ane sama Allah. Ane tetap urusin urusan ane sama Allah. Ibadahnya, sholatnya, ngajinya, tutup auratnya. Jangan nih baru mau rapet pakai abayaan. Lu mau kemana? Baru rapet nih mau abayaan. Lu mau kemana? Mau ini, mau jadi ketua pengajian. Dikira yang rapet itu tanggung jawabnya cuma ustazah, orang-orang pengajian aja. Padahal kan hukum nutup aurat dan pakai baju longgar itu kewajiban setiap muslimah. Itu bukan bertanggung yang bertanggung jawab hanya ustazah, ketua pengajian atau ibu-ibu pengajian, enggak. Itu kewajiban semua. Tapi lihat bagaimana setan mampu mempropagandakan itu. Itu bajunya, siapa yang metak-metakin begitu? Setan. Ini bajunya ustazah. Berarti orang kalau pakai kerudung lebar, ustazah. Ada orang ya, pakai baju gombrang-gombrang dikit, ustazah. Siapa yang metak-metakin itu? Itu yang metak-metakin setan. Gak ada kostum ustazah, gak ada kostum murid. Semua kostum sama. Yang ada itu kostumnya wanita muslimah gitu. Tapi setan petak-petakin. Ibadah gitu juga. Kita diwajibin sholat. Baru dengar azan, ati terpanggil mau sholat. Misalnya gitu. Toto, siapa ya? Temennya bilang. Baru azan. Langit juga baru dibuka. Pertanyaan simpel. Dia gak bilang jangan. Enggak, saya gak lagi ngomongin orang yang bilang jangan. Ada orang yang hanya mempertanyakan tindakanmu, lalu kita begitu mudah goyah. Baru azan. Malaikat juga tahu. Masjid aja belum sholat. Mau ngeduluin imam. Wah, ada bahasa-bahasa begitu. Dan ternyata mampu membuat kita yang tadinya mau rajin mundur menjadi yaudah deh, oke deh. Apalagi sampai bikin kita lagi beraktivitas ibadah mundur secara hadir pengajian yang rutin, ngaji, duduk di tempat taklim. Tiap hari kayak gak punya kerjaan. Terus tak-tik-tuk-tik-tuk. Nah, hati mulai gak enak. Kita udah diomongin. Kita udah diomongin. Siapa yang ngomongin? Orang-orang sekitar. Saya pernah ditanya sama orang dulu, ustazah, saya gimana ya ustazah? Pengen padahal ngaji mulu tiap hari, datang ke taklim tiap hari. Terus, tapi ya begitu ustazah, ipar saya nyaut, ini saya nyaut. Saya tanya, laki kamu gimana? Laki saya mah baik-baik aja. Laki saya gak kenapa-napa, cuman yang repot ipar-ipar saya. Katanya saya gak ngurusin laki saya. Katanya saya gak ngurusin rumah tangga saya. Padahal suami saya gak ngomong apa-apa. Kalau itu pasti suami kamu gak ngomong apa-apa, mestinya kamu budek gak dengerin yang lain. Kenapa? Karena ipar gak punya otoritas sama kamu. Yang punya otoritas sama kamu itu suami. Kalau ipar cuma nyaranin, saya kasih kamu nasihat, jangan ngaji mulu, apalagi kalau laki di rumah, itu benar nasihat. Itu nasihat, oh iya boleh dipertimbangin. Tapi kalau kamu mundur dari mengaji, karena adanya omongan ipar, kamu salah. Karena suamimu tidak keberatan, suamimu redo-redo aja, kamu salah kiprah. Mau ngabdi, akhirnya kehalang am suara. Akhirnya apa? Kita gak bisa ngabdi secara sepenuhnya. Makanya kunci pengabdian itu gampang. Itu doang. Apa? Wasi'il bal wa guflul adhan. Hati lapangin, kuping tutupin. Jangan dibuat dengar. Saran masuk, ada orang bilang, oh iya. Ada juga orang yang datang ke saya, ustazah, saya pengen banget ngaji, tapi ya gimana ya ustazah, suami saya mulai keberatan. Nah, ada manajemen waktu yang kamu gak bisa kelola berarti. Ada manajemen waktu yang kamu gak kelola benar berarti. Sampai suami kamu mulai keberatan. Artinya apa? Iya, kamu ada loss. Ada tanggung jawab yang kamu tinggalin. Karena tadinya suami kamu gak ngalangin kamu buat ngaji. Kalau pada akhirnya dia keberatan, berarti ada tanggung jawab yang kamu tinggalkan. Itu kamu harus mawas diri. Kalau ngabdi, harus tahu mana yang diprioritaskan, mana yang diutamakan. Kuncinya, hati lapang, kuping tutupin. Lu ngabdi, sama orang tua gitu juga, oh, hati udah lapang, redo, dia mau ngoceh apa aja. Dia mau protes sama kita gimana aja, redo, redo. Dia mau ngomong apa sama kita orang tua, redo. Iya, hati dilapangin. Gak mau kita dengerin tuh omongannya yang nyakitin, yang nyelekitin, gak mau. Walaupun tiba-tiba ada masukan omongan, orang tua kamu bawel banget ternyata ya. Oh yang iman, oh yang iman, hati udah dilapangin, semua udah diusahain, dapat masukan. Siapa yang kasih masukan? Kadang-kadang orang terdekat sendiri. Karena orang tua, biasanya saudara kita sendiri. Boleh jadi pasangan kamu sendiri. Karena itu bukan ibunya, boleh jadi. Ngasih omongan ke kamu. Saya gak nyangka ibu kamu ternyata bawel banget. Kamu yang udah luas nih hati, begitu dapat masukan begitu, terus goyang. Emang saya juga udah gak kuat. Itu ibu kamu yang lahirin kamu, suami kamu baru ketemu gede, hati-hati kalau ngomongin orang tua. Suami kamu tuh baru kenal gede, walaupun kedudukannya suami lebih tinggi dari ibu, tapi hati-hati dalam menjelekkan nama ibu. Hati-hati dalam menjelekkan nama orang tua. Suami cuma ngomong, ibu kamu ternyata, ya namanya pasangan, sambil curhat ya, hati-hati hadirin. Kira-kira kalau kamu ngelakuin hal serupa sama ibu dia, apa dia juga akan bereaksi yang sama? Belum tentu. Belum tentu dia punya reaksi yang sama. Akan jaga-jaga, hati-hati mulutnya. Jadi ini kuping jangan gampang terkontaminasi. Baktimu sama orang tua, sama guru gitu juga. Namanya kita khidmah, mengabdi kepada guru yang ngajarin kita yang apa ya, hati luasin. Ada kalanya guru senyum, ada kalanya guru gak senyum. Ada kalanya barangkali guru nanyain kabar, ada waktunya guru gak tanyain kabar. Orang guru juga urusannya banyak, bukan urusan kamu doang. Ya kan gitu. Ada waktunya ditanyain kabar, ada waktunya gak ditanyain. Kamu langsung ditanyain kabar mulu. Kalau hati kamu gak luas baru digituin, udah mental. Makanya kenapa banyak kita jumpain ada orang ngabdi sebentar di sini. Tadinya ngabdi sama si Ustazah Fulan atau sama guru Fulan. Tahu-tahu pindah, kok sekarang sama si ini. Hati-hati. Kamu mau mengabdi dengan sesungguhnya pengabdian, kalau kagak tahu caranya, kamu gak ngabdi. Kamu gak ngabdi. Dan kamu jauh dari kata khidmah. Jauh dari kata ngabdi. Kenapa? Orang baru ketemu sebentar. Ada barangkali sikap muamalah guru yang tidak sesuai. Kamu udah mental. Gak sesuai. Kenapa? Hati gak luas. Tadi saya bilang hatinya kolam ikan. Jadi ada sikap yang tidak dia sukai dari guru, dia mental. Tapi kalau hati luas, ikut tutup kuping. Seperti yang kerap berapa kali terjadi pada masa khidmahnya orang-orang soleh dulu sama guru-guru ya. Siapa contohnya? Sahibur Ratib, Habib Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Al-Attas punya murid namanya Syekh Ali Baras. Syekh Ali bin Abdullah Baras, dulu kerjaannya ngapain? Taklim. Kerjaannya di dapur, bikin kopi, nyediain santapan buat tamu-tamunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu kerjaannya Syekh Ali Baras. Sampai segitunya ada orang negor, ente gak iri tuh ngelihat yang dudukan? Udah dudukan, nempel lagi sama guru, ente ngapain di sini aja? Ini kan sering terjadi. Noyang di sono. Ya lo baru ketemu sama guru, adanya di depan muka si guru. Ente bertahun-tahun adanya cuma di kompor. Kan kuping nih suara. Hati udah luas, guru ngobrol sama siapa aja gak apa-apa. Begitu dapat masukan, kalau kupingnya dibuka. Bener juga ya. Ngapain? Aneh cuman ada di dapur aja belaman-laman. Ngapain aneh cuman bikin kopi doang belaman-laman? Ngapain aneh cuman ngaduk kompor doang belaman-laman? Yang lain yang baru kenal sebentar, udah ada, udah ngikut, udah jalan, udah bareng, ngerasain makan bareng. Cita-cita ngomongan. Ya udah, apa jawaban Syekh Ali Baros? Syekh Ali Baros begitu diomongin dibudekin. Dia perbaikin hatinya. Prasangkanya sama gurunya dijaga. Ya. Sampai satu ketika Al-Habib Umar yang mengkasyaf dia. Orang yang namanya kepengen dekat sama guru itu naluri fitrah. Kalau enggak kepengen dekat sama guru, gendeng namanya murid. Benar, saya bilangin, itu naluri fitrah. Tapi kalau kamu mau bicara yang namanya khidmah, kamu bukan ngikutin mau fitrahnya kamu, tapi kamu ngikutin posisi yang semestinya. Kan gitu. Apa yang terjadi? Syekh Ali Baros dia tahan, dia tetap ada di kompor, dia tetap ngurusin tamu. Dia tetap dia enggak pernah ungkapin maunya hati dia dan tidak pernah mengurangi rasa hormatnya kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman atas perbuatannya. Enggak pernah sedikit pun. Apa yang terjadi? Al-Habib Umar yang mengkasyaf dia. Ali, enggak apa-apa ente enggak dekat sama aneh. Enggak apa-apa ente adanya setiap hari di dapur. Orang-orang lagi dengerin taklim enteng bekutet ame kopi ya begahwa. Enteng ngurusin urusan hidangan tamu-tamu saya yang datang berkunjung enggak selesai-selesai. Katanya enggak apa-apa Ali, tapi asal kamu tahu enggak akan ada orang yang bisa sampai Fatihahnya ke saya kalau enggak kirim Fatihah ke kamu. Enggak penting. Oh, Syekh Ali Baros begitu dengar apa yang dikatakan gurunya dengan statement itu, udah cukup. Saya gak butuh lagi apa-apa. Gak lebih apa ngarep. Wah, saya juga pengen dong ilmunya guru itu biar turun ke saya. Terkadang ilmu itu gak diturunin hanya karena kamu tatap muka belajar mulu sama si guru. Syekh Abu Bakar bin Salim, ilmunya diturunin ke murid, apa ke keturunannya, kepada keturunannya, gak pakai belajar sama beliau. Ilmunya ditenang, kata beliau, separuh ilmu saya bagiin kepada keturunan saya, separuh saya timbun barengan sama badan saya diinat. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, yang lainnya dibagiin sirnya kepada anak keturunannya. Enggak belajar sama dia langsung, enggak belajar. Artinya keberkahan ilmu, kalau untuk hubungan seorang murid sama guru, ini bukan lagi soal bagaimana muwajahatukum. Kamu tatap mukanya sama dia. Kamu kalau ngomongin khidmah ya, kalau ngomongin pengabdian, udah gak begitu. Keberkahan bisa diraih dengan berbagai macam caranya. Nah, itulah yang saya juga petik saat orang-orang bertanya, Habib, sama guru mulia kita Habib Umar, gimana nih kita-kita nih orang-orang yang jauh, pengen belajar sama engkau, pengen dapat berkahnya engkau, kita tetap pengen ngambil ilmu sanad dari engkau, tapi kita ini terpentok jarak nasafah. Kita bukan di Tarim, kita adanya di beberapa wilayah sekitar. Ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di UK dan lain sebagainya. Maka oleh Habib Umar jawabannya apa? Kamu bisa dengerin saya melalui online. Kamu bisa dengerin saya melalui. Artinya apa? Semakin kuat tarikan hatimu untuk mendekat, untuk belajar, untuk memahami, itu yang menunjukkan segitu kuatnya hubungan kamu sama sang guru. Bukannya duduk yang repot, adanya depan guru aja khidmah. Begitu juga muamalah kita. Artinya udah diomongin macam-macam, enggak tutup kuping. Udah diomongin gimana aja enggak tutup kuping. Kalau Syekh Ali Baros enggak tutup kuping, udah enggak jadi Syekh Ali Baros nih. Tapi Syekh Ali Baros besarin hatinya, ditutup kupingnya, maka jadilah seorang Syekh Ali Baros. Dulu Syekh Bakar bin Salim punya murid, murid yang ilmu belajar mati-matian. Sebelum Syekh Bakar bin Salim wafat itu, murid kepengen dapat ilmunya Syekh Bakar bin Salim. Ilmu itu bukan diminta dengan haus. Pengen. Ayo turunin ke saya dong. Ya, gak dikasih. Aku bagikan kepada keturunanku. Separuhnya lagi bukan dibagi ke muridnya. Dia timbun bareng sama jasadnya. Makanya di Hadramut, kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim dan sekitar tanahnya menjadi Turbatu Syifa. Debunya jadi tanah obat. Begitu. Ada beliau sendiri yang menyebut ini tanahnya ini, tanahku ini adalah tanahnya obat. Karena banyaknya ilmu yang ditimbun bersamaan dengan jasadnya beliau. Wah, kata. Dan ini caranya pengabdian yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita berada di penghujung bulan Rajab. Ya, sebentar lagi Rajab akan menyingsing dari kita dan kita akan memasuki bulan Syaban. InsyaAllah di penghujung akhir bulan Rajab ini kita bisa terus menjadi hamba-hambanya Allah yang mengabdi kepadanya dengan pengabdian yang sesungguhnya. Juga menjadi seorang istri yang mengabdi kepada suami dengan pengabdian yang sesungguhnya. Menjadi seorang anak yang mengabdi kepada orang tua dengan pengabdian yang sesungguhnya. Dan juga berharap menjadi seorang murid yang mengabdi kepada guru-guru kita dengan pengabdian yang sesungguhnya. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Kita doain Umi Haji Sobah. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah luaskan rezekinya. Allah kabulkan segenap hajat dan permintaannya. Dan apa yang sudah beliau sampaikan tadi kepada kita semua. Bahwa insyaAllah ba'dal syawal. Ini dia ukhti Syarifah Fatimah Segaf yang akan bertanggung jawab sebagai ketua dari Majlis Ta'lim Al-Kautsar. Kita doain juga mudah-mudahan biar sehat, panjang umur, istiqomah, luas rezekinya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus berkumpul bersama di dalam perkumpulan yang baik. Allah ridha, Rasulullah ridha kepadanya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah majlis kita selalu tercurah banyak keberkahan dari Allah. Saya sebelum menutup pribadi karena ini tawakufan sementara menjelang bulan suci Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila selama saya mengajar terdapat ada kekurangan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon kepada ibu-ibu semua membukakan pintu maaf untuk saya yang sebesar-besarnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan dari saya pribadi kepada ibu-ibu semua, insyaallah musamahah, udah enggak ada lagi hal-hal yang bersangkutan insyaallah. Nah, mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man wasalafus salihin wa ila hadratin نبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.